sayang dengan kena berine dan si depan beringan sama. Tu senja lagi masih ngerasa yang tresna Aston kira gemepalasan nanging tresna dan si de kepisah. Yang paling beli sing si dengan sabang kenyir manis bibe adi. Sang sepetekan raga adi senja adi masih ngerasa yang tresnan beli kepining adi ya Aston kira gemepalasan nanging tresna dan si de kepisah. Yang paling beli sing si dengan sabang kenyir manis bibe adi. Sang sepetekan ragan adi, nganto sang sepetekan ragan adi.